Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan nikmat untuk bisa istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita memasuki pembahasan yang baru. Sudah cukup panjang pembahasan kita tentang Kitabus Shalah. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan yang panjang tersebut. Hari ini kita memasuki pembahasan baru yang berjudul Kitabul Janaiz, yaitu tentang jenazah. Ya, jenazah ya orang yang sudah meninggal, mayat dalam bahasa Indonesia. Kalau ditinjau dari sisi bahasa, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, al-janazatu ismun lil mayyit, adalah nama jenazah, nama atau istilah bagi orang yang sudah meninggal, itu disebutnya jenazah. Dan kalau kita mengatakan jenazah bi kasri al-jim, kalau jenazah, jimnya difathahkan. Tapi kalau jenazah, itu jimnya dikasrahkan. Maka pengertiannya adalah ismun linna'shilladhi yakunu alaihil mayyit. Dia adalah nama untuk tempat yang diletakkan di dalamnya jenazah. Yaitu kata para ulama, usungan atau keranda. Itu dalam bahasa Arab dikatakan jenazah. Jadi ada jenazah orangnya, ada jenazah yaitu alat yang digunakan untuk mengusung atau membawa seseorang yang telah meninggal ke kuburan ya, untuk dilaksanakan fardu kifayah. Kemudian di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, wa yundabu likulli ahadin an yukthira dzikral mauti. Disunahkan untuk setiap orang, baik itu dia laki-laki ataupun dia perempuan, dia orang kaya atau orang miskin, siapapun dia, disunahkan atas setiap orang memperbanyak mengingat kematian. Jadi sunnah hukumnya kita memperbanyak mengingat kematian. Dan hal ini para pemirsa Niaga TV, sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW di mana beliau berkata, aktsiru dzikraha dzimillazat. Perbanyaklah, kata Rasulullah, mengingat pemutus kenikmatan. Apa itu yang dimaksud dengan pemutus kenikmatan? Yaitu kematian. Wal maridu akidun. Orang yang sakit lebih ditekankan lagi untuk memperbanyak mengingat kematian. Au zikrul maut. وَيَسْتَعِيدُ وَيَسْتَعِدُّ لَهُ بِالتَّوْبَةِ. Dan hendaknya dia senantiasa يَسْتَعِدُّ إِسْتَعَدَّ يَسْتَعِدُّ, artinya senantiasa bersiap-siap ya, lahu, untuk hari kematian itu, بِالتَّوْبَةِ, dalam bentuk kita memperbanyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu ta'ala dan yang lainnya meriwayatkan dari seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Barra Ibnu Azib radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi janazatin. Pernah satu ketika kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mendatangi janazah, artinya ada sahabat beliau yang wafat. Fajalasa ala syafiril qabri, maka Nabi alaihi salatu wassalam beliau duduk di sisi kuburan. Fabaka, maka beliau pun menangis. Hatta balla athara, sehingga air mata itu jatuh ke tanah, yaitu ke tanah kuburan tersebut. Summa qala, dalam kondisi menangis, Nabi berada di samping kuburan sahabatnya. Beliau berkata, ya ikhwani, limithli hadha fa'aiddu. Ya ikhwani, kata Nabi, wahai saudara-saudaraku, limithli hadha, untuk yang seperti ini, Nabi menunjuk ke arah kuburan, untuk yang seperti ini, fa'aiddu, persiapkanlah diri kalian. Senantiasa kita berusaha apa? Mengumpulkan perbekalan-perbekalan untuk menyambut datangnya hari di mana kita harus kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khairu zadi taqwa. Dan sebaik-baik perbekalan adalah berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ya'udul maridu walau min ramadin. Dan disunnahkan pula ya'ud, ada ya'udu, artinya menjenguk orang yang sakit, walaupun sakitnya itu adalah sakit yang ringan, artinya sakit yang tidak terlalu berat. Misalnya ramad, kata beliau, ada saudara kita terkena penyakit ramad, sakit mata, itu pun disunnahkan kita untuk menengoknya. Wa ya'ummu bihal aduwwu was-shadiq. Dan menjenguk orang sakit ini berlaku baik terhadap shadiqun, yaitu teman, ataupun aduwun, musuh. Dan musuh di sini tentunya dalam pengertian musuh dalam perkara dunia. Artinya mungkin dia terlibat konflik, terlibat sengketa, terlibat permasalahan-permasalahan apa namanya uang dan lain sebagainya. Itu tidak menggugurkan hak sebagai seorang muslim bahwa kalau dia sakit maka dijenguk. Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu taala berkata, "Al-muradu bihi man bainahu wa bainahu husumatun dunyawiyatun minal muslimin." Yang dimaksud bahwa kita pun disunnahkan mengunjungi musuh, musuh di sini dalam pengertian ada khusumah, ada perselisihan terkait dengan permasalahan dunia. Itu disebut dengan apa namanya al-adu dalam pengertian apa yang disampaikan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Dan ada riwayat ma'asyiral muslimin, al-imam al-Bukhari dan juga imam Muslim meriwayatkan dari sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Kata Rasulullah, hak seorang muslim dengan muslim yang lain khamsun, ada lima. Raddus salami, menjawab salam. Wa iyadatul maridi, mengunjungi orang yang sakit. Wattiba'ul janaizi, mengantarkan jenazah sampai ke kuburan. Wa ijabatud da'wati, menjawab dakwah. Dakwah itu undangan. Ada saudara atau teman atau keluarga, misalnya mengadakan acara walimah, pernikahan putrinya atau putranya, maka hukum asalnya wajib kita mendatangi acara tersebut, tentunya selama di dalamnya tidak ada kemungkaran-kemungkaran. Lalu Rasulullah menyebutkan yang kelima adalah tashmitul atis, yaitu melakukan tashmit kepada orang yang bersin, yaitu mengucapkan kalimat yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan alhamdulillah, fanaqulu lahu yarhamukallah. Ya, kemudian dia membalas lagi doa untuk kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Lalu dikatakan di sini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, boleh tidak kita mengunjungi orang-orang Nasrani misalnya, atau orang-orang Yahudi yang tinggal bersama kita di negeri kita? Mereka tidak menunjukkan terang-terangan permusuhan, tetapi secara zahir mereka mengikuti sistem aturan yang berlaku di negeri kaum muslimin tersebut. Ini kita sebut dengan apa namanya, ahluz zimmah. Orangnya disebut zimmi. Nah, muncul pertanyaan para pemirsa Niaga TV. Kalau ada orang, kita punya teman misalnya, dan dia seorang zimmi. Dia bukan seorang muslim, tapi seorang zimmi. Seorang Yahudi, ataupun mungkin dia seorang Nasrani, yang tinggal di negeri kaum muslimin. Negeri yang ditegakkan, apa namanya, ditegakkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Muncul pertanyaan, apakah orang-orang kafir zimmi tersebut, kalau mereka sakit, kita menjenguk mereka? Kata beliau di sini, فَإِنِ اقْتَرَنَ بِهِ قَرَابَةٌ أَوْ جِوَارٌ نُدِبَتْ إِيَادَتِهِ أَوْ نُدِبَتْ إِيَادَتُهُ. Apabila antara diri seorang muslim dengan orang kafir yang sakit, فِيهِ قَرَابَةٌ, ada hubungan kekerabatan, maka نُدِبَتْ إِيَادَتُهُ, disunnahkan kita mengunjunginya. Atau ada sebab yang lain, misalnya jiran. Apa itu jiran atau jiwar? Artinya tetangga. Wa illa ubihat. Ya, wa illa ubihat. Kalau tidak ya dimubahkan. Artinya menjenguk orang sakit walaupun sakitnya ringan sunnah. Dan menjenguk itu mencakup teman kita ataupun musuh. Dan apabila yang sakit adalah seorang yang bukan muslim, maka kalau ada antara diri kita dengan dia qarabah, ya ada qarabah, ada kedekatan ya, atau tetangga misalnya ya, maka disunnahkan dalam kondisi tersebut. Disunnahkan kita untuk mendatanginya. Kalau ada hubungan kekerabatan atau ada hubungan bertetangga yang sangat dekat, itu disunnahkan. Tetapi kalau tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada juga hubungan qarabah atau nasab dan lain sebagainya, maka hukumnya menjadi mubah. Jadi bisa dihukumi sunnah, bisa dihukumi mubah, yang mengunjungi orang kafir. Kapan menjadi mandub, menjadi sunnah? Kalau orang kafir itu ada hubungan nasab dengan kita. Ya, ada hubungan apa? Nasab dengan kita. Atau dia adalah tetangga kita, ya, dan lain sebagainya, maka itu bisa dikunjungi. Iyadatul marid artinya mengunjungi orang sakit. Tetapi kalau tidak ada hubungan qarabah, tidak ada juga hubungan bertetangga, boleh tidak kita mengunjungi orang kafir zimmi yang sakit? Dikatakan di sini ubihat, diperbolehkan. Ya kalau ada hubungan kekerabatan, disunnahkan. Hal ini para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, berdasarkan hadis dari sahabat Nabi yang sangat mulia Anas radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana gulamun yahudiyun ya yakhdimu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang pemuda Yahudi yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pemuda ini sakit. Fa'atahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar orang yang biasa membantunya dari orang Nasrani itu sakit, maka Nabi pun datang untuk menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi. Maka Nabi pun duduk di samping kepala laki-laki Yahudi tersebut yang dikunjungi oleh Nabi. Lalu Nabi berkata, "Aslim, masuk Islamlah kamu." Fa nazara ila abihi wa huwa indahu. Maka dia pun menatap wajah ayahnya. Maka ayahnya berkata, "Ati Abul Qasim." Taatilah Abul Qasim, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, maka melihat ketinggian akhlak Nabi, ya, orang Yahudi itu terkesan, kemudian dia pun masuk Islam. Fa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu. Maka Nabi pun keluar dalam kondisi beliau bersabda, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Jadi setelah Nabi alaihi salatu wasallam menjenguk orang Yahudi, lalu orang Yahudi merasa terharu dengan kedatangan Nabi, lalu Nabi pun menawarkan Islam kepada dia, lalu anak ini minta izin kepada ayahnya, ayahnya pun berkata, "Ati Abul Qasim." Udah taati saja Abul Qasim, maka dia pun masuk Islam. Maka Nabi dengan penuh kebahagiaan di wajahnya berkata, "Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar." Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang telah menyelamatkan orang ini dari api neraka. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini wa yukrahu italatul qu'udi indahu. Dimakruhkan kita terlalu lama duduk-duduk di sisi orang yang sakit. Jangan lama-lama. Barangkali dia mau istirahat, dia mau minum obat dan lain sebagainya. Oleh karena dikatakan di sini yukrahu italatul qu'udi indah. Dimakruhkan kita berlama-lama duduk di samping orang yang sedang kita jenguk. Wantunda buhibban illa li aqaribihi wa nahwihim mimman ya'nasu bihim aw yatabarrak bih. Ya. Dikatakan di sini dimakruhkan kita terlalu lama menjenguk orang yang sakit. Jangan berlama-lama. Kita tanya kabarnya, kita doakan, kita pamit. Jangan berlama-lama. Yang selanjutnya disunnahkan agar kita ghibban, yaitu mengurangi frekuensi kedatangan. Artinya kalaupun kita ingin menjenguk, ya satu pekan mungkin satu kali atau satu bulan dua kali misalnya, ya itu sudah bisa menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang dengannya kita memberikan hak saudara kita. Lalu dikatakan di sini illa li aqaribihi, kecuali atas kerabat-kerabat orang yang sakit tersebut dan yang semisal dengannya, mimman ya'nas bihim au yatabarraku bihi. Ya. Kecuali kalau kerabat-kerabatnya dan yang semisalnya, di mana si sakit, orang yang sakit itu merasa senang kalau orang itu ada, lalu dia pun ingin mengambil keberkahan dari doa mereka, fa fi kulli waqtin ma la yunha, maka itu boleh dilakukan selama di waktu-waktu yang tidak terlarang. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, fa in tama'a fi hayatihi da'alahu wansaraf. Apabila seseorang itu masih memiliki keinginan untuk sembuh, untuk hidup lagi normal,

وقل رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasanya kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan juga layanan pesan singkat di dua nomor yang sudah kami tampilkan. Ada penelpon yang masuk sepertinya, coba kita sapa. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Ibu. Ini tentang orang sakit tadi ya, Ustaz ya. Jenguk orang sakit. Ini keluarga anak tuh banyak, Ustaz, yang kena stroke, yang banyaklah, Ustaz ya. Jadi yang kena gula, yang kakinya dipotong, jadi tiba-tiba anak tuh merasa seperti ketakutan gitu, Ustaz, sudah ketika melihat keluarga. Nah, tapi di saat itu anak yakini diri anak, Ustaz, dengan membaca zikir pagi petang rutin. Anak yakin Allah tuh gak akan memberi penyakit itu kepada anak gitu, Ustaz. Insya Allah gitu ya, Ustaz ya. Itu boleh gak yang seperti itu, Ustaz? Kita meyakini betul insya Allah Allah gak memberikan apa musibah itu. Itu yang pertama, Ustaz. Terus yang kedua, Ustaz, ini anak dulu teringat 40 tahun yang lalu, Ustaz, waktu anak SMA itu kayaknya pernah berutang kepada ibu kantin, Ustaz ya. Baik. Nah, tiba-tiba Allah kayak mengingatkan anak. Tapi anak nggak tahu ibu itu beragama Islam atau bukan, Ustaz. Nah, jadi anak udah mengeluarkan haknya, anak niatkan untuk membayar utang ibu tersebut. Nah, tapi anak berdoa, Ustaz, maksudnya ragu gitu. Boleh anak berdoa? Ya, seperti apa anak berdoa kalau anak ragu kalau ibu itu Islam atau bukan? Baik. Itu, Ustaz, begitu, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Hamba Allah di Aceh ya, mudah-mudahan keluarga kita yang diberikan ujian sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syafahumullahu syifaan ajilan, syifaan la yugadiru saqama. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Apa hukumnya, kata beliau, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, lalu kita sering merasakan kekhawatiran, was-was bahwa kita akan ditimpa sakit tersebut, tetapi kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari penyakit tersebut. Boleh atau tidak? Sangat boleh tentunya ya. Ya, seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik doa dalam pengertian meminta kebaikan ataupun doa berlindung dari keburukan. Ya, baik itu doanya kita meminta kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, dan kita memohon perlindungan dari keburukan. Dan seorang muslim ya, seorang muslim senantiasa berprasangka baik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika dia melakukan amal ibadah. Misalnya dia membaca ayat kursi di pagi hari, lalu dia katakan bahwa saya yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah benar, bahwa barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka dia akan dijaga sampai sore hari. Begitupun sebaliknya, siapa yang membacanya di sore hari, dia akan dijaga sampai datang pagi hari. Ini harus menjadi satu apa namanya keyakinan. Ya, karena yang mengatakannya adalah as-sadiqul masduq, yaitu orang yang dikenal dengan kejujurannya, dan memang ini adalah orang yang dibenarkan oleh manusia. Ya, dibenarkan oleh manusia. Beliau orang yang jujur dan diyakini kejujurannya oleh apa namanya, oleh manusia. Oleh karenanya tidak masalah sekali lagi kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari penyakit, dari musibah, dari apa bahaya, ya itu tidak masalah kita berdoa. Dalam zikir pagi petang itu ada doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabin nari, la ilaha illa anta. Itu kalau kita baca makna dari zikir itu isinya adalah permohonan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar tubuh kita ini, pendengaran kita ini, mata kita ini disehatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi tidak masalah sekali lagi ibu memohon diminta kesehatan, walau dan ibu pun merasa misalnya khawatir kena sakit, tidak masalah. Sekedar kekhawatiran yang bisa kita kelola menjadi satu amal, yaitu zikir, doa, ibadah dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Yang selanjutnya tadi masalah ibu kantin ya, ragu apa namanya dia muslim atau bukan muslim ya. Ya sebagai bentuk kehati-hatian tidak masalah kita misalnya apa bersedekah atas nama dia dengan anggapan bahwa dia seorang muslim. Sebagaimana yang sering kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, lebih baik kita salah menilai seseorang, ya kita nilai dia seorang muslim, ternyata dia kenyataannya orang kafir. Itu lebih ringan daripada kita menyangka seseorang itu adalah orang kafir, tetapi ternyata dia adalah seorang muslim. Ya, oleh karena dalam hadis dikatakan barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kemungkinannya ada dua. Antara memang saudaranya itu benar-benar telah kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, atau kekafiran itu kembali kepada orang yang mengucapkannya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Manusia, orang telah meninggal, sudah meninggal, tinggal yang menjadi amal soleh yang berpanfaat. Bagaimana kalau sebagian orang berhujah dengan kepeninggalan penguburan, mayat itu mendengarkan langkah-langkah yang meninggalkan. Dan juga koreksi, mohon dikoreksi kalau saya salah. Rasulullah bertanya di waktu perang bersama orang-orang kafir dengan orang kafir, bertanya dengan orang-orang kafir yang sudah meninggal. Baik. Bagaimana apakah Tuhan bisa memberi manfaat? Baik. Dan juga bagaimana Pak Ustaz? Apa Bapak? Apakah beliau itu yang orang sudah meninggal, apakah bisa hadir dalam mimpi? Kebenaran saya mengalami dinasihati kakak yang sudah meninggal. Dan ada lagi satu ulama yang mengatakan bahwa dia mimpi itu, tapi tidak mimpi bertemu dengan Rasulullah. Maksudnya bagaimana Pak, diulang? Ada satu ada ulama yang katanya itu, tapi nggak mimpi, tapi bertemu dengan Rasulullah. Artinya dia bertemu dengan Rasul dalam kondisi sadar. Iya, tapi ya mungkin apa tidur-tiduran gitu ya. Iya. Mohon pencerahannya Pak. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Kalau kita lihat permasalahan ini ya, memang adalah permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama ya. Apakah orang-orang yang sudah meninggal itu bisa mendengar dan mengetahui kondisi di luar kubur ataukah tidak bisa. Itu ulama berbeda pendapat ya. Ada dalil-dalil khususnya dalam hadis-hadis Nabi yang memberikan kesan kepada kita semua bahwa orang yang sudah meninggal itu memungkinkan untuk bisa mengetahui kondisi orang yang masih hidup. Misalnya terkait dengan tadi yang sudah Bapak singgung, ada hadis bahwa orang yang sudah di alam kubur itu mendengar suara sendal ya, mendengar suara sendal orang-orang yang mengantarkan jenazah. Begitupun kita mendapatkan dalil atau kisah ya bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengajak bicara orang-orang kafir ya yang jumlahnya 70 orang yang mati dalam perang Badar ya. Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, kata Nabi. Apakah kalian sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian itu sebagai kenyataan? Jadi Nabi bertanya, berbincang dengan mereka seolah-olah mereka itu masih hidup. Ya, itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwasanya mereka bisa mendengar. Ya, mereka bisa mendengar. Tetapi di lain sisi, ya kita pun mendapatkan apa namanya dalil khususnya dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya orang-orang yang sudah meninggal itu tidak bisa mendengar. Ya. Misalnya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di surat Fatir ayat yang ke-22. Ya, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur." Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan kamu kata Allah, dan kamu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang ada di dalam kubur dapat mendengar. Wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan kamu sekali-kali kata Allah tidak akan bisa menjadikan orang yang di dalam kubur itu bisa mendengar. Oleh karenanya kata para ulama kita meyakini bahwa hadis-hadis yang Nabi katakan itu benar. Ya, kita meyakini bahwa hadis-hadis yang Nabi katakan itu benar. Namun di waktu yang sama, ya kita pun meyakini bahwa mereka pun ada kondisi di mana mereka tidak bisa mendengar. Karena ini keduanya dalil dari Quran dan hadis. Artinya kita tidak mungkin mengambil salah satunya dan membuang sebagian yang lain. Maka kita meyakini ada kondisi-kondisi di mana mereka bisa mendengar. Dan ada kondisi-kondisi di mana mereka tidak bisa mendengar. Misalnya sebagian ulama berpendapat mereka bisa mendengar ketika kita mengucapkan salam misalnya ya. Ya, kita mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Minal muslimina wal mu'minin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Itu bisa mendengar. Atau dalam kondisi yang diceritakan bahwa Nabi mengajak bicara itu bisa mendengar. Tetapi dalam kondisi asalnya, ya, itu tidak bisa mereka mendengar. Berdasarkan ayat yang jelas, surat Fatir ayat 22, وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِمْ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Ya, dan kamu tidak bisa menjadikan mendengar orang-orang yang ada di kubur. Sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kedua, ada penelpon yang sudah masuk, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Nanya nih Ustaz tentang doa yang misalnya kita minta terus-terus dari aja kubur misalnya ini. Mohon maaf Ibu, suara Ibu tidak terdengar. Suara Ibu. Mohon maaf Ibu, Ibu bergeser dulu dari tempat Ibu untuk mendapatkan sinyal handphone yang bagus karena suaranya pecah-pecah Ibu, suaranya putus-putus. Iya udah. Nah, sekarang sudah kedengaran Ustaz. Ya silahkan Ibu. Begini Pak Ustaz, maknanya apakah ada ketentuannya dalam sehari kita membaca? Apakah ada ketentuannya apa Ibu? Mohon maaf, putus-putus suara Ibu. Mohon maaf. Apakah ada ketentuannya berapa kali kita dalam satu hari membaca itu? Doanya bagaimana? Allahumma inni a'udzubika apa? Allahumma inni pertama Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka. Allahumma inni as'aluka janna wa a'udzubika minan nar yang pertama. Terus yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min Allahumma inni a'udzubika ukhrika buka wa karena alam wa astaghfirullah lima alam. Terus yang begitu berapa kali saya harus tetapkan ada ketentuannya. Baik, itu saja Ibu. Terus yang kedua gini Ustaz. Misalnya kita dalam sholat, kita membaca surah, tiba-tiba di pertengahan kita lupa lanjutannya, terus kita menutup istighfar, astaghfirullah. Apakah kalau seperti itu? Baik. Dalam sholat. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ibu, ya hamba Allah di Kalimantan. Wallahu a'lam bishawab ya, doa-doa yang memang diajarkan oleh Nabi, kemudian beliau tidak menyebutkan jumlahnya, maka kita tidak membatasi jumlahnya. Jadi ketika Nabi mengajarkan satu doa, ya, lalu beliau tidak menyebutkan berapa jumlahnya, kapan dibacanya, maka ini bersifat umum. Ya silahkan kita baca sebanyak-banyaknya tanpa membatasi jumlah, tanpa membatasi waktu. Ya kecuali kalau memang Nabi telah menentukan apa namanya jumlahnya atau waktunya khusus misalnya ya suratul kahfi dihususkan di hari Jumat misalnya. Ya kita komitmen dengan penghususan yang telah dilakukan oleh Nabi. Atau baca subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar dalam riwayat 33, dalam riwayat 34. Ada lagi riwayat Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali, Allahu Akbar 25 kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir 25 kali. Itu ditentukan bilangannya oleh Nabi. Maka kita mengikutinya. Tapi kalau kita membaca satu hadis di mana Nabi mengajarkan apa namanya, mengajarkan doa tertentu, maka kita amalkan sesuai dengan petunjuk Nabi. Nabi tidak memberikan batasan, maka jangan sekali-kali kita memberikan batasan. Ya Nabi tidak menghususkan batasannya, waktunya, jumlahnya, maka kita pun tidak memberikan batasan kepada ibadah tersebut. Itu yang pertama ya. Adapun tadi yang kedua, saya lupa pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan sebentar doa apa? Baik. Baik. Baik. Barakallah. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya ya. Jadi bahwa orang yang sudah meninggal itu hukum asalnya sekali lagi tidak bisa mendengar. Ya, ayatnya sangat banyak sekali. Surat An-Naml ayat ke-80 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tusmi'ul mauta." Sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang yang mati itu mendengar. Innaka la tusmi'ul mauta. Di surat Ar-Rum ayat 52 Allah berfirman, fa innaka la tusmi'ul mauta. Ya, di surat yang lain tadi surat Fatir yang sudah kita baca ayat 22, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar ya. Dan ayat-ayat yang lain ya, adapun terkait dengan hadis tentunya itu adalah pengecualian. Ya kita tidak tidak mengatakan ada pengecualian kecuali berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum asalnya tidak bisa mendengar kecuali memang ada dalil-dalil yang mengecualikan. Salah satunya adalah setelah dikuburkan jenazah bisa mendengar langkah kaki orang-orang yang pulang ya setelah mengantarkan ke kuburan. Allah alam bissawab. Apakah saat kita sholat berjamaah menjadi makmum pada rakaat satu atau dua kita membaca lebih dari satu surat setiap satu rakaat tersebut jika imamnya belum ruku, apakah boleh? Gak ada masalah. Gak ada masalah khususnya dalam sholat yang sir ya, khususnya dalam sholat-sholat yang sir. Adapun sholat yang jahar, ya tentunya kita menyimak bacaan imam. Ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dikatakan Rasulullah bersabda la'allakum taqra'una khalfa imamikum, sepertinya kalian itu biasa membaca di belakang imam kalian, maka Nabi berkata la taf'alu illal Fatihah, jangan kalian membaca apapun di belakang imam kecuali suratul Fatihah. Allah alam bissawab. Mana yang lebih kuat, dalil tentang boleh melihat ke arah depan kiblat saat sholat atau ke arah sajadah tempat sujud kita? Allah alam bisawab, itu pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, bahwasanya seseorang melihat ke tempat sujud akhsyalahu fi sholatihi, itu akan lebih khusyuk baginya di dalam sholat. Tetapi tidak ada satupun dalil yang melarang seseorang itu memandang lurus ke depan ketika dia sholat. Yang ada adalah larangan melirik ke kanan dan ke kiri. Begitupun telah ada larangan yang sahih dari Nabi bahwa Nabi melarang kita menengok ke atas seperti ini ketika kita sedang sholat. Adapun melihat ke depan tanpa kita melihat ke kanan dan ke kiri itu tidak masalah, walaupun sebagaimana sekali lagi sudah kita bahas, melihat ke tempat sujud itu lebih khusyuk karena akan membantu kita apa namanya fokus dalam melaksanakan sholat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Hamba Allah dari Jambi. Ana pernah sholat subuh di kapal qadarullah, setelah selesai sholat mau keluar baru tahu sholatnya tidak menghadap kiblat. Jadi bagaimana? Allah alam bissawab. Ada dua kondisi. Kalau kita langsung sholat tanpa kita berusaha untuk mencari tahu arah kiblat, maka tidak sah kita sholat tidak menghadap kiblat. Ya kita langsung saja sholat, kita tidak cari tahu, kita tidak bertanya, langsung sholat. Setelah selesai sholat, tabayyana ya annahu sholla ila ghairi al-qiblah. Ternyata ketahuan dia sholatnya tidak menghadap kiblat, maka dalam kondisi ini diulang. Tetapi kalau dia sudah berusaha, berijtihad, mengetahui arah kiblat, dia sudah cari tahu, dia sudah bertanya, akhirnya dia putuskan satu arah yang dia pilih, lalu ternyata dia salah, maka kata para ulama, sudah. Ya, selama dia sudah berusaha untuk mengetahui, kalaupun di waktu yang lain dia ternyata sadar bahwa itu salah, maka itu dimaafkan. Artinya ya sudah dianggap berlalu. Tapi kalau tidak berusaha sebelumnya, kemudian dia sadar ternyata itu salah, harus diulang. Bagaimana cara menghilangkan penyakit hati seperti iri, dengki, hasad? Banyak ya yang dijelaskan oleh para ulama. Ya salah satunya dengan apa namanya mengetahui keburukan dosa tersebut. Ya kita berusaha apa namanya mengetahui keburukan dosa tersebut. Ketika kita mengetahui bahaya satu dosa, ancaman yang besar atas satu dosa itu, tentunya kita akan menjadi apa namanya menjadi hati-hati. Begitupun kita berusaha memperbaiki keyakinan kita kepada Allah dalam bentuk bahwa Allah ya'lamu ma fis sudur, Allah mengetahui apa isi hati kita. Ya, dan kita harus yakin bahwa kelak pada hari kiamat semuanya akan dibuka, bahkan sesuatu yang tersembunyi. Yauma tublas sarair fama lahu min quwwati wala nasir, yaitu pada hari di mana tublas sarair, dibuka rahasia-rahasia. Ya, dibuka rahasia. Ya, ini mengetahui bahayanya lalu meyakin bahwa Allah itu Maha melihat apa-apa yang kita lakukan, ya'lamu kha'inatal a'yun, bahkan Allah mengetahui mata yang apa, yang melirik dengan begitu cepat. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah itu apa namanya labil mirsad, benar-benar senantiasa memantau, melihat kelakuan hamba-hambanya. Dan yang ketiga tadi adalah yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan kita, ya kita akan dihisab, akan dibuka perkara-perkara yang gaib yang kita sembunyikan, tidak ada lagi yang disembunyikan pada hari itu. Ini apa namanya bisa kita jadikan sebagai resep. Begitupun selalu bersyukur, ya, berusaha untuk menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Taala, itu pun membantu kita untuk jauh dari penyakit yang namanya apa, iri, dengki, hasad dan lain sebagainya. Allah alam. Saya mau bertanya mengenai zakat uang emas tabungan yang disimpan, berapa jumlah nisabnya? Nisabnya kata para ulama 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan sekitar 85 gram emas. Misal kita punya emas sudah masuk nisab tapi hanya disimpan saja, apakah tiap tahun kita bayar zakat untuk emas yang sama? Betul. Setiap tahun selama masih di atas nisab, kita keluarkan hak fakir miskin 2,5%. Misalnya emas 100 gram, setelah dibayar zakatnya jadi 97. Apakah tahun berikutnya tetap bayar zakat? Betul. Selama di atas nisab, tetap membayar zakat. Syarat wajibnya zakatul asman namanya kalau di mazhab Imam Syafi'i, atau istilah lain zakat az-zahab wal fiddah, zakatnya emas dan perak itu syaratnya ya, salah satunya yang paling penting adalah selain syarat yang umum ya, ada muslim, lalu milkutam, salah satu syaratnya adalah nisab dan haul. Kalau sudah nisab, ya, lalu semenjak nisab itu berputar setahun, maka ada kewajiban untuk fakir miskin 2,5%. Allah alam. Jika saya sholat, ya, ruku dan sujudnya itu suka berbeda-beda. Berbeda-beda. Tapi redaksinya memang doanya ruku dan sujud. Apa itu tidak mengapa? Tah, sholatnya. Baik. Zikir ketika ruku dan sujud berbeda-beda. Baik. Zikir ruku dan sujud berbeda-beda. Apakah itu merusak sholat ataukah tidak? Tentunya nanti tinggal dilihat ya. Selama zikirnya adalah sesuai dengan zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak masalah. Ya, banyak sekali zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi. Misalnya dalam sujud disunnahkan kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Dalam riwayat Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Wa fi riwayatin Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Dan doa-doa yang lain yang pernah diajarkan oleh Nabi itu boleh dibaca selama memang Nabi pernah mengajarkannya. Begitupun dalam ruku boleh Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma rabbana bihamdika, Allahumma gfirli. Boleh juga subuhun quddusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Dan zikir-zikir yang lain yang memang diajarkan oleh Nabi SAW itu tidak masalah dibaca. Jadi zikir-zikir yang sudah ada dari Nabi, yaitu zikir-zikir yang ma'thur, hendaknya kita komitmen dan tidak menggantinya dengan zikir-zikir yang berasal dari diri kita, tetapi kita cukupkan dengan apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bissawab. Bagaimana kalau ada orang yang sakit lalu dia merasa mungkin ajalnya sudah dekat, lalu dengan itu dia makin meningkatkan amal ibadahnya? Apakah boleh seperti itu? Apakah tidak berlebihan dalam beragama? Tidak, itu bagus sekali. Kalau memang ada yang merasa ajalnya sudah dekat, kemudian dia memperbanyak amal ibadah, itu respon positif dari ketakutan yang muncul. Seseorang mengalami kondisi ketakutan bahwa dia akan meninggal, dia akan diwafatkan oleh Allah, lalu respon positif, apa respon terasa takut itu direspon dengan amal ibadah, direspon dengan sedekah, direspon dengan berdoa, itu tentunya satu hal yang sangat mulia sekali. Ya, itu satu hal yang sangat baik. Allah alam bisa. Baik, kita memasuki pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Hamba Allah ditunggu lho Ustaz. Baik, silakan Ibu. Seperti ini Ustaz, kalau anak ini sekeluarga bukan orang yang fakih agama, bukan orang yang alim, akan tetapi anak sekeluarga selalu berdoa kepada Allah tuh supaya dikumpulkan dengan orang-orang soleh tuh. Yang kami baca tuh seperti ini Ustaz, Rabbi hadli hukma wa alhikni bisolihin, seperti di surat Al-Suara. Apakah itu anak sekeluarga ini halu Ustaz? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulama bisab ya, seorang muslim tidak dilarang untuk berdoa apa namanya dengan doa-doa yang baik. Ya, dan di antara doa yang paling baik itu adalah doa yang datang dari apa namanya? Dari Al-Qur'an ya. Dan di antara doa yang tadi Ibu sebutkan Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-shalihin itu di surat Asy-Syu'ara ayat 83 ya. Asy-Syu'ara ayat 83. Ini kaitannya dengan Nabi Ibrahim kalau saya tidak salah. Iya, Nabi Ibrahim, watslu alaihim naba Ibrahim. Itu dimulai dari ayat 69. Watslu alaihim naba Ibrahim, lalu diceritakan kisah Nabi Ibrahim dengan kaumnya, dan di ayat 83 Nabi Ibrahim berkata, Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis-shalihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku ilmu. Ya. Dan masukkanlah aku kepada golongan orang-orang yang soleh. Tentunya ini doa yang sangat besar sekali ya. Doa yang sangat agung, doa yang sangat mulia yang Allah abadikan dari doa-doanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Banyak sekali pesan singkat yang masuk via WA dan belum sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu kita. Tapi jangan bersedih, insya Allah esok hari masih akan kita bacakan lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang istiqamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.